Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran ta'iban wa barakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyadu la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bismillah, kita mulai ya qiraah ya. Pembelajaran kitab Mulakhas ya. Langsung saja di halaman ke-17. Ya, qawaidun nahwi. Kaidah ilmu nahwu. Muqaddimatun. Ya, muqaddimah atau pembuka ya. Aqsamul kalimatil arabiyyati. Ya. Aqsamul kalimatil arabiyyati. Ya, mudhaf mudhaf ilaih. Al-arabiyahnya na'at. Aqsamul kalimatil arabiyyati, pembagian kata dalam bahasa Arab. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati wadabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. An-nahwu qawaidu ya, itu mubtada khabar ya. Yu'rafu biha wazifatu ya, yu'rafu biha wazifatu, yaitu sifat ya, sifat bagi qawaid ya. Jadi ana ulang ya bacanya, ana jelasin kenapa dibaca seperti itu. Anahu qawaidu itu mubtada khabar ya, mubtadanya nahwu, qawaidunya khabar. Yu'rafu biha wazifatu ya, sampai di situ atau cukup kalimat yu'rafu saja itu sebagai na'at ya, sebagai na'at atau sifat bagi qawaid ya. Ya, yu'rafu biha wazifatu, wazifatu itu naibul fa'il, wazifatu kulli mudhaf mudhaf ilaih sampai kalimatin ya. Dakhilin itu sifat bagi kalimat, al-jumlah itu mudhaf mudhaf ilaih. Ya, wadabtu ya, wa-nya atof ya, makanya dibaca dabtu ya, atof ke wazifah. Ya, wadabtu awakhiri mudhaf mudhaf ilaih sampai al-kalimat. Wa kaifiyatu itu atof ke wazifatu ya. Jadi diartikan nahwu adalah kaidah-kaidah yang di gunakan ya untuk mengetahui jabatan setiap kata dalam suatu kalimat ya, dan penetapan harokat akhir ya suatu kata, dan bagaimana cara mengi'rabnya. Watun qasamul kalimatul arabiyatu salasatu aqsamin, dan kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, yaitu ismun, wa fi'lun, dan harfun, yaitu badal ya, bagi salasah. Yang pertama, al-ismu huwa kullu kalimatin tadulu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au makna mujarradin minaz zamani. Ya, isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, ya, waktu, sifat atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Mislu contoh, rojulun seorang laki-laki, asadun singa, zahratun bunga, ya, haiqun dinding, alqahiratu kairo, syahrun bulan, nazifatun bersih, istiklalun kemerdekaan. Wa yatamayyazul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu, ya, yang membedakan isim dengan jenis kata yang lainnya adalah ya, yang pertama adalah yumkinu tanwinuhu ya, bisa ditanwin seperti rajulun kitabun syajaratun ya, pria, kitab, dan pohon. Yang kedua, yumkinu idkhalu al atau idkhalu alif wal lam alaihi, mislu ar-rajulu al-kitabu asy-syajaratu Yumkinu idkhalu, ya, yumkinu idkhalu, ya, yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi, mislu ya rajulu, ya Muhammadu. Yang keempat, yumkinu jarruhu bi hurufil jarri au bil idafati, ya, bisa ya majrur karena huruf jar atau karena idofah. Seperti pada contoh, ada syajarati, di atas pohon, ya, ghusnu syajarati, ya, dahan pohon, itu mudhuf ilaih. Tanda yang kelima, yumkinu al-isnadu ilaihi ay al-ikhbaru anhu, mislu al-kitabu mufidun. Yang kelima adalah bisa diisnad ilaih, ya. Isnad ilaih itu ya adalah penyandaran sesuatu, ya, yang bisa melengkapi makna, ya. Jadi isnad ilaih itu jadi ada setiap kalimat yang sempurna yaitu terbagi menjadi dua, ya, ada musnad ilaih, ya, ada berita musnad, ada isnad ilaih. Isnad ilaih itu yang dikabarkan, ya, yang dikabarkan. Makanya contohnya al-kitabu mufidun. Al-kitabu itu adalah isnad ilaih atau sesuatu yang dikabarkan, dan sesuatu yang dikabarkan itu pasti isim. Ya, makanya isnad ilaih itu ya adalah tanda isim. Ya, kalau sudah pernah belajar kan al-kitabu mufidun itu al-kitabunya mubtada, ya. Nah, penyebutan mubtada khobar itu sebenarnya lebih spesifik ketimbang musnad isnad ilaih. Ya, isnad ilaih juga bisa disebut musnad ilaih, ya. Jadi pada intinya kalimat itu, kalimat sempurna itu pasti ada musnad ilaih atau isnad ilaih. Wa yakfi an tuqbala al kalimatu alamatan wahidatan aw aksara min hadhihi al ala min hadhihi al alamati litakuna isman, dan cukup ya suatu kata itu mendapat satu tanda saja atau lebih ya dari tanda kelima, dari tanda-tanda ini atau salah satu dari kelima tanda ini, maka bisa disebut isim. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.